Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ala asyari wa syukru lahu ala tafiki wa mtinani. Asyadu ala ilaha illallah wa jahu la syarika ta'lima li sya'li. Wa asyadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Da'i ila ridwani salawatullah wa salamuhu ala rasulillah Muhammad ibn Abdillah wa alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yawmiddin. Amma ba'd. Ikhwatan fillah rahimani wa rahimakumullah ta'ala jami'an, kita bersyukur kepada Allah pada sore ini kita bisa kembali dengan wajah berkumpul di rumah Allah yang mulia ini. Semoga apa yang kita lakukan dan upaya di sini ikhlasnya mengharap ridho dan pahala di sisinya. Semoga Allah ta'ala menjadikan ilmu yang kita kaji pada sore ini menjadi ilmu yang bermanfaat, mendatangkan amal yang soleh dan hati yang semakin bertambah iman dan takwa kita kepadanya. Dan juga waktu yang kita duduk di sini semoga telah menjadi pemberat timbangan kebaikan kita di hari ditimbangnya amal-amal hamba. Dan semoga Allah SWT menjadikan ilmu ini mengangkat derajat kita di kehidupan dunia ini di kala yang mungkin. Dan materi tematik pada sore ini adalah buah manis iman kepada hari akhir. Ya, buah manis iman kepada hari akhir. Sebelum saya membacakan buah-buah manisnya, tapi alangkah bagusnya kalau kita mengawali dari pembahasan awal supaya lebih jelas rincian-rinciannya dan faedah-faedah yang bisa dipetik dari iman kepada hari akhir ini. Dan saya mengambil penjelasan dari Syekh Shalih Al-Utsaimin rahimahullah ta'ala dalam syarah Al-Usulus Salasah. Beliau bagus sekali memaparkan tentang buah manis iman kepada hari akhir. Al-Yawmul Akhir adalah Yawmul Qiyamah tabiyo alladhi yub'athu an-nasu fihi lil-hisabi wal-jazaa. Itu hari kiamat, yaitu dibangkitkannya manusia untuk dihisab dan diberikan balasan. Usmiya bidari, disebut dengan hari itu, dinamai dengan hari itu, yanahu la yauma ba'dahu, karena setelah itu tidak ada lagi hari setelahnya. Karena yang menjadi ukuran hari sudah hancur ya. Adanya hari karena ada matahari mungkin, bulan, dan sekarang sudah tidak ada lagi matahari dan bulan, sehingga sudah tidak ada lagi hari-hari yang sebagaimana kita maklum. Haitsu yastaqiru ahlul jannah fi manazilihim wa ahlun nar fi manazilihim, di mana ahlul jannah telah menempati tempat-tempat mereka, ahli neraka pun telah menempati tempat-tempat mereka. Tidak ada lagi tempat yang ketiga. Kalau tidak menjadi ahlu jannah, ia menjadi ahlu nar. Kalau tidak menjadi ahlu sa'ada, ya ahlu syaqara. Tidak ada lagi tempat yang ketiganya. Walaupun nanti akan ada orang yang datang di hari kiamat, ketika dihisab, amalnya sama, kebaikan dan keburukannya sama, namun orang itu mendapatkan syafaat Nabi SAW, sehingga tidak ada tempat ketiga, ahlu nar atau ahlu jannah. Nah, wal imanu bi yaumil akhir yatadhammanu thalathata umur. Beliau menyatakan bahwa iman kepada hari akhir itu terkandung padanya tiga unsur, tiga elemen, tiga hal untuk menyempurnakan keimanan kepada hari akhir, supaya keimanan kita itu berilmu, berbobot, bukan sekedar iman yang tidak ada ilmu yang berkandung padanya. Karena kekuatan iman itu ada pada ilmu, ya. Kekuatan iman itu ada pada ilmu. Kita tidak akan bisa kokoh iman kita tanpa ilmu. Ya. Andai kata kita enggak mengilmu ini bendera, misalnya, kita enggak akan mengimani dan menyatakan ini adalah bendera. Atau ilmu kita tentang bendera sedikit. Katanya itu bendera, tapi cuma katanya, saya juga belum tahu. Kan pasti imannya bahwa ini bendera sama. Gak sama. Ketika seorang iman kepada hari akhir, tapi tidak dibangun padanya ilmu, imannya gak kok. Beda kalau orang mengimani hari akhir dengan ilmu. Ini yang disebut oleh beliau, terkandung padanya tiga elemen, tiga usul, dengan mengimani iman kepada hari akhir. Al-awwal yang pertama, al-imanu bil-ba'ts, mengimani tentang hari kebangkitan. Hari kebangkitan adalah huwa ihya'ul mauta hina yunfaqu fis-suri nafatu tsaniya. Yaitu ihya'ul mauta, dihidupkannya orang sudah mati ketika ditiup sangkakala di tiupan yang kedua. Ya. Fayakumu nasu li rabbil alamin khufatan ghaira muntailin ura'atan ghaira mustatirin ghullan ghaira muhtatinin. Dalam kondisi khufat, tanpa alas kaki, ura'at tanpa sesuatu yang menutupi, telanjang, ghullan ghaira mustatirin, berlutut di sekitar. Dalam riwayat yang lain, tuhman, tidak membawa satu peser harta pun. Nah, persis sebagaimana kita keluar dari perut ibu, maka sama pula kita nanti keluar dari perut bumi. Ida zilzilatil ardu zilzalaha wa akhrajatil ardu athqalaha. Ketika bumi kami guncangkan dengan sangat, maka bumi memuntahkan isi perutnya, yaitu ashabul kubur. Nah, dikeluarkannya dari perut bumi itu sama ketika kita dikeluarkan dari perut ibu kita. Tidak bersandar, tidak berbaju, belum dikitan, dan tidak membawa harta sepeser pun. Kalau kita ingat ini, akan mengikis kita dari sifat sombong. Ya, sehingga apa kita sombongkan, sehingga tidak mau beribadah kepada Allah SWT dan mengabdi kepadanya, baru kita lahir tidak membawa apapun harta yang kita bawa. Tidak memiliki baju, alas kaki. Tiba-tiba Allah berikan baju, berikan alas kaki, berikan harta. Anda sombong, tidak mau beribadah kepada Allah. Coba dia ingat, ketika dia keluar dari perut ibu kita, maka itu akan mengikis segala kesombongan. Jadi ditiupkanlah sangkakala yang kedua. Kalau tiupan pertama itu tiupan kematian. Wanfiqa fis suri fasaiqa fis samawati wa man fil ardi illa man syaa Allah. Jadi terjadinya tiupan sangkakala kematiannya, dan ketika ditiup sangkakala yang pertama, maka matilah semua yang di langit dan semua yang di bumi. Di langit berarti para malaikat, di bumi semua penduduk bumi yang bernyawa, yang berjiwa. Illa man syaa Allah, kecuali yang dikehendaki Allah yang tidak mati. Ya, para ulama menjelaskan, kecuali yang dikehendaki Allah tidak mati adalah malaikat Jibril. Karena dia malaikat yang paling mulia, tugasnya menyampaikan wahyu. Wahyu itu menghidupkan hati yang mati. Karena tugasnya menyampaikan wahyu, menghidupkan hati yang mati, maka beliau malaikat yang mulia. Beliau membawa Al-Quran. Yang kedua, malaikat Mikail juga tidak mati. Karena beliau tugasnya menurunkan air hujan, hidupkan bumi yang mati, tanah yang kering kerontang, diturunkan hujan oleh Mikail, maka bumi menjadi hijau kembali. Maka beliau termasuk malaikat yang mulia, karena tugasnya menghidupkan sesuatu yang mati. Ketiga, malaikat Israfil, yaitu malaikat yang meniup sangkakala sendiri, karena masih ada tugas yang meniup yang kedua, sehingga belum dimatikan. Yang keempat adalah malaikat maut, malaikul maut, tugas sendiri yang mencabut, maka beliau belum dimatikan. Sebagian ulama ada yang menafsirkan juga arwahnya para mujahidin, karena mereka hidup di sisi Allah, yurzaqun, mereka diberikan rezeki. Juga para qurin, para bidadari-bidadari di surga, mereka juga tidak mati. Itu beberapa pengecualian yang dimaksud di ayat ini, inan masyaallah. Ya, thumma nuthiqa fihi ukhra, ini tiupan yang kedua. Ya, fa idza hum qiyamun yantazirun, maka yundarun, maka ketika itu mereka tiba-tiba berdiri dan dia melihat. Artinya apa? Kehidupan. Tiupan kedua mengembalikan arwah, mengembalikan arwah. Tiun pertama mencabut arwah kematian, tiun kedua mengembalikan arwah. Ya. Wal ba'ats haqqun thabitun dala 'alaihi al-kitab was sunnah wal ijma' al-muslimin. Hari kebangkitan hak, ya. Thabit, ya. Dalilnya hak kokoh kuat ditunjukkan pada al-kitab, Al-Qur'an dan sunnah serta ijma' kaum muslimin. Allah berfirman dalam Al-Qur'an, "Tsumma innakum ba'da dzalika lamayyitun, tsumma innakum yaumal qiyamati tub'atsun." Surah Al-Mu'minun, surah nomor 23 ayat ke 15-16. Kemudian sesungguhnya kalian setelah itu sungguh akan mati, dimatikan. Dan sesungguhnya kemudian sesungguhnya kalian pada hari kiamat dibangkitkan. Ya. Jelas ini dari yang menandakan bahwa adanya hari kebangkitan. Juga dalam hadis tadi, yusyarun nas yaumal qiyamah ufatan gulan uratan nuhman, tadi akan dibangkitkan. Yusyarun itu dikumpulkan di mahsyar manusia pada hari kiamat dalam kondisi tadi, empat keadaan tadi. Nah, ini juga menunjukkan dalil tentang adanya hari kebangkitan atau hari kebangkitan dari setelah kematian. Nah, Allah juga berfirman, "Apa hasibatum annama khalaqnakum abatha wa annakum ilaina la turja'un?" Ini sama surah Al-Mu'minun, ya, surah nomor 23 ayat 115. Apakah kalian mengira dan menyangka bahwasanya kami ciptakan kalian untuk abatha, perkara yang sia-sia belaka? "Wa annakum ilaina la turja'un," dan bahwasanya kalian tidak dikembalikan kepada kami? Ya, pertanyaan yang tidak jawaban. Pasti tidak. Pasti kalian dijadikan untuk sia-sia. Namun Allah pasti akan mengembalikan kepada Allah Ta'ala. Nah, sekolah yang maksudnya kedua, itu yang pertama, ya. Pilihan yang pertama. Pilihan yang kedua adalah al-imanu bi-hisabi wal-jaza, itu beriman kepada hari akhir. Yang kedua adalah mengimani hari hitungan dan hari balasan. Poin kedua. Yuhasabu al-abdu al-amali, di mana Allah akan menghisab hamba-hamba amal-amal mereka. Wajib jaza alaihi, dan dibalas di atasnya. Waqaddara ala dzalika al-kitab wa sunnah wa ijma' al-muslimin. Hal itu telah ditunjukkan dalam Al-Quran dan sunnah dan ijma' kaum muslimin. Allah berfirman, "Inna ilayna iyabahum, thumma inna alayna hisabahum." Satu Qasyiah 25-26. Sesungguhnya kepada kami lah tempat kembali mereka, kemudian atas kami lah hitungan dan hisab mereka. Ya, maka boleh ketika kita baca ini, ya, kita baca atau mendengar imam baca ini, kita boleh berdoa, ya, Rabbi hasibni hisaban yasira. Ketika imam atau antum baca ini surah, ya, pas sholat sendiri, pas baca ayat ini, "Inna ilayna iyabahum thumma inna alayna hisabahum." Rabbi hasibni hisaban yasira. Ya Allah, hisablah aku dengan hisab yang ringan. Bagaimana Nabi kalau baca ayat rahmat, maka beliau minta rahmat. Kalau ayat adab, beliau berlindung dari adab. Beliau minta rahmat supaya dihisab dengan hisab yang ringan. Ya, boleh. Karena satu boleh membaca ketika berdiri doanya, ketika sujud, ketika tasyahud. Maka boleh kita berdoa ketika baca ini, atau kita sebagai makmum, imam baca ini, kita pelan-pelan baca, "Rabbi hasibni hisaban yasira." Ya Rabbku, hisablah diriku dengan hisab yang yasira, yang ringan. Tapi hisab itu sudah susah, jemaah. Ya, maka kita minta dihisab dengan ringan. Kalau kita dihisab dengan detail, alamak, celaka sudah. Karena Allah beriman, "Wa amma man utiya kitabahu biyaminih fasawfa'ul haqqa sawfa yuhasabu hisaban yasira wa yanqalibu ila ahlihi masrura." Adapun orang-orang yang diberikan catatan dari arah kanan mereka, maka mereka akan dihisab dengan ringan. Yasir itu, ya, kalau bahasa kita, Allah enggak detail. Banyak copy paste-nya gitu lah. Ayo sudah. Kalau kita di audit keuangan kita sebagai bendahara negara atau bendahara masjid itu, lu ada curang dana 1M. Kemana saja? Kok tinggal sekian? Nah, ditanya, "Oh ini untuk ini." Nah, "Oh itu." Ya. Kemudian dia akan detailkan. Nah, ini kan masa hanya pengajiannya aja sampai sekian juta. Harusnya enggak ada lah. Saya kemana? Itu detail. Nah, itu pasti akan hancur. Tapi di kota itu sudah gampang-gampang. Ringan. Jadi kita ingin begitu. Dikisah sama wakafi yasirlah ringan. Orang-orang diberikan catatan dari arah kanan mereka, mereka akan dikisah dengan ringan. Setelah itu akan dikembalikan, ditemukan dengan keluarganya di surga, masruroh dalam kondisi bahagia. Nah ini, namanya minta kepada Allah, dikisah dengan ringan. Ya. Kalau didetailkan, syukur-syukur minta agar tidak dikisah, langsung masuk surga. Ya. 70 ribu umatku akan masuk surga tanpa adab, tanpa hisab. Pertama, ya laitarkum, tidak minta diruqyah ketika hidup, belum pernah minta diruqyah, walaupun ruqyah itu boleh. Tapi bisa mengurangi ketawakalan, ketauhidannya. Yang kedua, apa, tidak percaya dengan tatayur, segala klinik burung, ya mitos, TPC, ya, bid'ah, tahayul, khurafat, tatayur, tidak pernah percaya dengan itu. Yang ketiga, tidak berubah dengan cara dikait, dicos dengan besi panas. Yang keempat, wa'ala rabbihim yatawakkalun. Itu sifat, empat sifat yang saat Nabi sebutkan. Umatku akan masuk surga tanpa ada penelitian. Empat dari sifatnya. Tidak pernah minta diruqyah. Yang tidak percaya dengan tatayur. Tidak pernah berubah dengan dikait. Dan wa'ala rabbihim yatawakkalun. Ini yang paling berat ya. Wa'ala rabbihim yatawakkalun. Karena ketawakalan itu betul-betul tidak mudah. Karena kalau kita tawakal pasti masuk surga. Rasulullah bersabda, "Yadkhulul jannah aqwamun afidatu mislu afidati thayr." Akan masuk surga satu kaum yang hati mereka seperti hati seekor burung. Apa hati seekor burung? Dijelaskan dalam hadis yang lain, Rasulullah mengatakan, "Lau annakum tatawakkaluna 'ala Allah haqqa tawakkulihi la razaqnakum kama yarzuqu at-tayra tadkhulu khimasa wa la tuqaddu bi thana." Jika kalian bertawakal kepada Allah dengan sebenar-benarnya tawakal, niscaya Allah akan berikan kalian rezeki sebagaimana Allah berikan rezeki kepada seekor burung. Ya, burung itu tuat tawakalnya. Dia tidak punya akal, tapi ketawakalnya hebat. Kita ini yang punya akal justru menjadikan lemah. Kenapa? Karena sering bersandar kepada akar. Kamu bisa begini, wah saya begitu, wah saya begini, wah usahamu sekarang jauh sifat. Nah saya begini, saya begitu kok. Selalu saya begini, saya begitu. Nah, karena punya akal kan? Oh ini karena saya punya pengalaman kerja, saya punya skill, ya saya punya teknik bisnis begini-begini terus. Saya terus. Ya, kenapa dia tidak katakan ini semua adalah min fadli rabbi, karunia dari Rabbku, ini semua anak karunia Allah. Kemudian, ya silakan. Kemudian cara mengolahnya begini, saya keluarkan sedekahnya, ada laba, ada keuntungan sedikit saya keluarkan sedekahnya, berbuat baiknya, saya berbuat baik dengan karyawan-karyawan saya penuhi kewajiban-kewajiban saya setelah mereka menggunakan, saya penuhi hak saya, hak mereka setelah mereka menggunakan kewajiban. Nah, silakan setelah menyandarkan semua kalau jangan langsung saya tapi ini dengan korun. Korun kan mengatakan ketika disebut kekayaannya apa? Inna ma utitu ala ilmin indi. Aku diberi semua itu tiada lain karena ilmu yang aku miliki. Sama kan? Kalau kita jawabnya kayak tadi. Ini karena kita punya akal itu sehingga tawakalnya menjadi lemah. Tapi buruk dengan tidak punya akal seperti itu. Tiap hari yang penting dia kerja kan? Penting kerja terbang udah. Pulang pasti tembak aja dulu. Ya. Tidur pun malamnya enggak usah mikir besok kemana lagi. Besok pagi terbang lagi, pulang kenyang lagi. Terus sampai mati. Ya. Nah. Juga dalam ayat yang lain, waman tentang dalil bahwa yang kedua kita akan dihisab dan dibalasi. Man ja'a bil hasanati falau asu amsalika, wa man ja'a bis sayyiati fala yujza illa mislaha wa hum la yuzlamun. Surah 6 ayat ke-160. Siapa yang datang dengan membawa kebaikan, maka baginya 10 yang semisal. Enggak ada 1 banding 1 dalam kebaikan. Enggak ada. Kaidah itu 1 10 itu paling sedikit. Bisa 20, 30, 40 sampai 700. Ya, jadi orang ibadah itu salat bisa dapat 10, sedikitnya 20 sampai 700. Bagaimana cara membedakannya untuk dia dapatnya? Kembali kepada kekuatan imaniyah setelah hamba dan keilmuan. Keimanan itu berpengaruh pada nilai ibadah. Ya, kekuatan ilmu, kekuatan iman itu nilai ibadahnya enggak sama dengan orang yang jahil, orang yang tidak paham jamaah sama, walaupun sholatnya sama bareng-bareng, ikut jamaah bareng, tapi satu pahalanya 10, yang satu 700. Ketika ditanya yang pahalanya 10, jadi sholat jamaah ya, kenapa? Ya kan kewajiban, melaksanakan kewajiban, bagus, karena melaksanakan kewajiban adalah satu amalan yang mulia. Tapi yang kedua, ditanya, saya melaksanakan kewajiban, tapi juga saya sholat supaya hati saya tenang. Sebab Rasulullah bersabda, Qurratu a'yuni dan Qurratu a'yuni fi shalah, dijadikan hatiku sejuk dan tenang ketika aku sholat. Nah, aku ingin seperti ini juga. Aku sholat supaya tidak masuk neraka. Allah berfirman, Masyarakatum fi shaqar, qalu lam nakum minal musallin. Kenapa anda masuk neraka shaqar? Kami dulu enggak sholat, saya enggak mau masuk neraka, makanya saya sholat. Niat yang keempat, saya sholat supaya dapat cahaya. Rasulullah bersabda, as-sholatu nur, sholat adalah cahaya. Saya ingin punya cahaya di kuburku nanti, di jembatan ketika meniti jembatan shirath. Yang kelima, saya sholat supaya masuk surga. Yang keenam, saya sholat supaya dijauhkan dari perbuatan keji dan mungkar. Semoga Allah beriman, inna sholat datang dari fasih wa mungkar. Perhatikan perbedaannya asal masih beda. Jangan dia sholat sekedar gugurkan kewajiban. Tapi yang B, 6. Kekuatan ilmu, kekuatan iman menjadikan pahalanya gak akan sama antara asama sibi, walaupun mereka semua jadi makmum dalam waktu yang sama. Awal yang sama, bukan yang sama. Tapi kenapa pakai berbeda berhati-hati kembali kepada iman, keimanan. Makanya kita ngaji seperti itu, tujuannya apa? Supaya nilai ibadah kita semakin bernilai. Masa akan sama sholat kita yang sekarang dengan 10 tahun yang lalu? Tentu akan berbeda kan nilai pahalanya, mestinya harus berbeda. Nah, harus berbeda semuanya. Nah, itu ya. Waman jabin sayyah falajuz zaila mislaha. Dan siapa yang datang dengan keburukan maka tidak dibersih kecuali semisal, dan mereka tidak akan didolimi. Ini ayat juga akan adanya balasannya. Ini balasan. Juga Allah beriman, wa nadzul mawazin al-qisth yaumil qiyamah fala tudlamu nafsun syai'an wa in kana mithqala habatin min qadrin ataina biha wa kafa bina hasibin. Kami letakkan timbangan-timbangan keadilan pada hari kiamat, maka tidak ada satu pun jiwa sedikit pun yang didolimi. Jika dia punya kebaikan walaupun sekecil atau sekecil sawi, kami akan datangkan pahalanya dan kebaikannya, dan cukuplah kami yang akan menghisab. Ya. Allah tidak pernah mendolimi. Kalau seorang punya kebaikan walaupun sangat kecil, Allah akan datangkan kebaikan itu. Ya, maka tidak boleh kita meremehkan kebaikan, karena semua kebaikan bisa akan didatangkan semua yang kita mungkin anggap ringan. Ya, bahkan karena amalan kecil bisa jadi pahalanya karena kekuatan niat. Al-Imam Al-Bukhari berkata, ya, ruba amalan shaghirin tu'adhimu niyyah. Kadang amalannya itu ringan kecil tapi akan jadi gede karena kekuatannya. Ya, ada anak kecil nangis, anaknya orang lain. Mereka kita punya permen. Nah, kenapa nangis nih? Pakde punya permen ini buat kamu ya. Nah, ini permennya nak. Anak itu gembira. Cuma dikasih permen. Harganya saya berapa? Permen harganya berapa? 2.000-1.000. Gak banyak ya? Tapi dia niatnya untuk menghibur, bukan hanya sekedar nilai permennya, tapi akhlak. Yang dia tidak ingin anak kecil sedih, hibur. Dengan diberi permainan yang senilai cuma 1.000 tadi, nah itu kemudian tertawa senang, bergembira. Dan yang kedua, dia berupa itu mencontoh Rasulullah. Karena Rasulullah itu senang membuat hati orang berbahagia. Jika ada seorang anak kecil bernama Abu Umair, nah, di masa Nabi ada anak kecil namanya Abu Umair. Abu Umair ini burungnya mati, maka Rasulullah menghiburnya. Namanya anak kecil burungnya mati, dia sedih. Maka Nabi mengatakan, ya Abu Umair, mada fa'ala Umair? Wahai Abu Umair, apa yang terjadi pada burungmu? Rasulullah menghibur anak kecil yang sedang sedih karena burungnya mati. Mencontoh Nabi, permennya cuma 1.000, tapi dia lakukan itu karena tumbuh kasih sayang kepada seorang anak. Yang kedua, mencontoh Rasulullah SAW, kecil tapi pahalanya bisa gede. Ya, makanya Rasulullah pernah mengatakan, ra'aitu Rajulan jatuhkan jatuh kalau mobil jenah bisa jalan ke kapal mintu hitori. Karena tak Tuhan, saya melihat laki-laki muda remaja di surga. Amalnya lah, karena dulu pernah menebas pohon yang ranting ada di jalan dan mengganggu manusia. Terus ditebas ranting itu sehingga jalan menjadi lancar. Ya. Hanya Allah akan datangkan kebaikan. Ali bin Umar radhiyallahu anhu, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qala inna Allah yudni al-mu'min fayadhu alaihi kanafahu wa yastur. Nanti pada hari kiamat kepada Nabi Allah akan mendekat orang beriman, mendekat. Jadi ketika mau menyebutkan kesalahan-kesalahannya Allah enggak sebut di depan makhluk, tapi Allah mendekat. Fayadhu alaihi kanfahu, maka kanfahu, maka Allah menunjukkan kepadanya ya amal-amal dan dosanya yang Allah sudah tutupi. Ya, tidak ada dia ketika itu. Ditunjukkan. Fayaqul, Allah berkata, "Ata'rifu dzanbat kada?" Hei seorang mukmin, kau bukankah kau berbuat dosa ini? Ditunjukkan kepadanya. Allah mengulangi, "Ata'rifu dzanbat kada? Bukankah kau telah berbuat dosa ini?" Fayaqul, maka si pun mengatakan, "Na'am, benar ya Allah." "Na'am ya Rabbi." Ya. Maka si mukmin tadi mengatakan, "Benar ya Allah." Hatta idza qarabahu idunubi, hingga ketika si mukmin ini sudah mengakui dosa-dosanya yang Allah paparkan kepadanya, wa ra'anahu qad halak, maka dia memandang dia pasti saya akan binasa. Pasti saya akan binasa. Dosanya ditampakkan semua. Malunya luar biasa, malu sekali. Walaupun cuma sama Allah sendiri, tapi malunya sudah bisa-bisa nih. Tak tahu nanti kita bagaimana kalau dosa kita ditukar sama Allah. Maka kala Allah berkata, "Taksatartu halika fid dunya," sungguh aku telah tutupi dosa-dosamu itu di dunia. Enggak ada yang tahu. Istrimu aja enggak tahu, anakmu enggak tahu, teman-temanmu, sahabatmu enggak tahu. Semuanya enggak tahu. Aku tutupi dosamu semuanya tadi. Coba kalau diberitahu. Baru aku tutupi. Kata Allah, "Wa anna aghfiruha laka al-yawma," dan aku telah ampuni pada hari ini, dan aku akan ampuni pada hari ini. Masyaallah. Fa yutqita bahasanati, maka diberikan kita catatan kebaikannya di surga dan di hari hisab tersebut. Ya, betapa bahagianya walaupun tapi juga malunya luar biasa. Karena itu mari kita mengurangi rasa malu kita dengan bertobat, dengan istighfar dan bertobat. Ya, semoga dengan istighfar dan bertobat kita Allah enggak nampakkan nanti di akhir, karena sudah diampuni di dunia. Kalau itu tadi kan pakai fi'il mudhari, aghfiruha, aku sekarang ampuni. Jadi fi'ilnya fi'il mudhari, kata kerja sedang terjadi. Allah belum mengatakan ghafartu, sudah aku ampuni bukan, tapi aku tutupi dosamu di dunia, sekarang aku ampuni. Bagi konteks fi'il mudhari, bukan fi'il madhi. Kalau Allah mengatakan ghafartu, aku telah ampuni dulu, tapi tidak, berarti diampuni di kala itu. Setelah dipaparkan dosa-dosanya dan si pun mengakuinya, baru Allah ampuni. Nah, karena mungkin dulu di dunia belum sempat tobat mungkin. Maka untuk mengurangi rasa malu kita sebelum kita bertemu Allah, marilah kita banyak beristighfar dan bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Yang ketiga, pilar yang ketiga dalam menyempurnakan iman kepada hari akhir adalah al-imanu bil jannati wan nar, itu beriman dengan surga dan neraka. Wa annahuma al-malu al-abadiyyu li khalqi wal jannatu darun na'im allati a'adaha Allahu ta'ala lil mu'minina wal muttaqin. Allah kemudian yang ketiga, beriman dengan surga dan neraka, keduanya adalah tempat yang abadi bagi makhluk. Surga adalah negeri kenikmatan yang Allah telah siapkan kepada hamba yang beriman dan bertakwa, dan kemudian mereka menegakkan ketaatan kepada Allah, ikhlas dengan beribadah kepada Allah, muttabihina li rusulihi, ittiba' kepada rasul. Fiha min anwa'il na'im, di surga banyak sekali bentuk-bentuk kenikmatan. Mala anra'at, apa yang mata belum pernah melihat, wala udhun samiat, apa yang telinga belum pernah mendengar, wala khatar 'ala qalbin basar, bahkan belum pernah terbesit di hati manusia. Anggap paham enggak maksudnya? Allah tuh coba membayangkan surga itu mesti alam. Anda juga berpikir, membayangkan mesti biru, karena belum pernah terbesit di hati manusia. Kalau disuruh membayangkan, namanya saja membayangkan, pasti dia yang membayangkan apa yang dia pernah lihat. Kita enggak mungkin bisa membayangkan sesuatu yang belum pernah lihat kan? Andai kata antum belum pernah lihat gajah, andai kata, mas gajah itu gimana? Bisa enggak banyak? Enggak bisa. Sama surga. Ya. Jadi bayangkan gimana kecantikan bidadari dengan bayangkan. Pasti ada hanya membayangkan perempuan yang mana Anda lihat tercantik di dunia ini yang pernah jangan lihat. Ya kan? Enggak bisa lebih, ya. Ya, padahal salah. Ya. Bagaimana kita bisa membayangkan wanita yang disebutkan Nabi apabila bidadari itu turunkan ke dunia ini, ya, maka cahaya putih-putihnya akan menyinari jagat. Cahaya betisnya putih bidadari akan menyinari bumi sehingga dipakai baju rangkap 70, 1, 2, 3 sampai 70 baju masih tembus putihnya putih bidadari. Ih, sinar bayang. Ya. Bisa kan? Ya. Kenikmatan-kenikmatan yang disebutkan dalam Al-Qur'an itu kita enggak tahu hakikatnya. Hakikatnya lebih dari semuanya. Hakikatnya lebih dari semuanya. Tentang wa bidadari-bidadarinya fihinna qasiratut tafil lam yatamidunna insum qablahum barajan wa bi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban ka'annahunna yaqutu wal marjan. Di surga itu ada bidadari yang bermata jeli yang mereka sebelumnya belum pernah disentuh oleh jin dan manusia. Orisinil ikhwan. Orisin saja enggak bisa nyentuh. Beda kalau wanita di dunia. Apalagi senang naik bis, senang disentuhi, kenet-kenet beling-beling itu ya. Mumbah-mumbah, kenet-kenet kena hancur itu ya. Terus kata Allah, ka'annahu yakut wal marjan, mereka seperti batu yakut dan marjan. Enggak tahu saya batu yakut marjan itu apa indahnya. Nah, itu hakikatnya lebih dari segalanya yang diceritakan dalam Al-Qur'an. Makanya kata Allah, tidak ada mata yang pernah melihat, telinga yang pernah mendengar, dan belum pernah terbesit dalam iman saja ikhwan, amalkan. Jalani amal-amal mengantarkan ke sana. Ya. Wa man dafa'a darul adab ada pun neraka dalam negeri siksa allazi ahdallaha ta'ala lil kafirin adh-dhalimin, ya Allah telah persiapkan neraka itu untuk orang-orang kafir dan zalim. Alladzina kafaru, mereka orang yang kafir bi wa asaw rasulahu, kafir kepada Allah, maksiat kepada Rasul. Fiha min anwa'il adab, di sana ada macam-macam adab dan nakar siksa. Mala yahtur al-bal, yang tidak pernah terlintas dalam pikiran bagaimana ngerinya adab. Kalau Anda pikirkan, itu hakikatnya jauh lebih mengerikan. Karena itu tidak ada satupun yang sabar ketika disiksa, tidak ada yang sabar. Ingin keluar dari mereka, tapi tidak bisa keluar. وَمَا الَّذِينَ فَسَقُوا وَمَا وَهُمُ النَّارِ كُلَّمَا أَرَادُوا أَنْ يَخْرُجُوا مِنْهَا أُعِدُوا فِيهَا وَكِيلَ لَهُمْ ذُوقُوا عَذَابَ النَّارِ الَّذِي كُنْتُمْ بِهِ تُكَذِّبُونَ. Ada pun orang-orang fasik, tempat kembali mereka adalah neraka. Tiap kali mereka mencoba ingin keluar, oh itu dia, ingin keluar karena tidak sabar. Tapi Allah katakan akan kali membalikkan lagi ke dalamnya. Saya mau diomelin, rasakanlah azab yang dulu kalian dusakan. Sakit hati dan sakit badannya. Ya, ini karena waktunya habis, saya langsung aja bergabung ya. Tapi saya tidak jelaskan. Itulah tadi tiga pilar mengimani hari akhir, mengimani hari kebangkitan, mengimani hari hitungan dan balasan, dan surga serta neraka. Itu kunci pokok iman kepada hari akhir. Sekarang buahnya yang pertama, raghbatul fi fi'il fa'al wa khisru 'alaiha raji'an li thawabi dzalika al-yawm. Kata Ibnu Zainul rahimahullah taala, di antara buah manis adalah pertama, raghbah akan menjadi target, ya, menjadi motivator yang besar untuk seorang senang berbuat ketaatan dan semangat melaksanakan ketaatan karena berharap untuk mendapatkan pahala di hari nanti. Nah, akan memacu kita untuk semangat beramal setelah kita tadi mengimani hari balas dan hari hitungan. Yang kedua, rahbatu indal fi'il maksiat akan menjadi cambuk bagi kita untuk tidak berkembangan dalam maksiat. Ya, waridho biha, dari itu dengan maksiat. Khaufan min iqabi dzalika al-yawm, karena takut dengan iqab dan siksa pada hari nanti ketika dimasukkan neraka. Nah, yang terakhir, tasriyatul mu'mini amma yafutu fid dunya bima yajuhu min na'imil akhirati wa thawabiha. Yang terakhir, menjadi tasriyah mu'min, menjadi penghibur bagi orang beriman dari apa yang dia luput di dunia, yang dia di dunia inginkan tapi tidak diberi sama Allah. Nah, dengan ingat hari akhir akan menjadi penghibur. Manusia punya keinginan, ya wajar, punya tabiat, punya ingin rumah bagus, silakan, tidak dilarang. Tapi ketika tidak mampu dan tidak bisa memiliki rumah baru, ya kembalikan ya Allah. Jadi rumah di surga, wala istana di surga. Karena di dunia tidak bisa. Enggak kecewa, enggak sedih. Saya akan bangun rumah indah di surga dengan menjadi orang-orang yang bertauhid kepada Allah. Dan orang yang berdermawan, suka bersedekah, dan itu akan dibangunkan kamar-kamar yang indah, orang yang bersedekah dan menjaga lisan. Ketika Rasulullah menyebutkan kamar-kamar yang sangat indah, si Badui mengatakan, liman ya Rasulullah, kamar-kamar yang indah di surga itu nanti milik siapa ya Rasulullah? Nabi sebutkan dua sifat. Pertama adalah man atobal kalam, orang yang lisannya baik, tutur katanya bagus. Yang kedua adalah ati muta'an, orang yang senang bersedekah, baik makan dan bayar lainnya. Aku ingin punya rumah di surga, menjadi hamba yang rajin bersedekah dan berkata yang baik. Ya, di dunia mungkin ingin punya istri cantik, wajar ya, tapi istrinya pesek, ireng, pendek, misalkan sabar di Jogowai sampai mati ya, nanti di surga akan punya bidadari, dan istri saya juga akan jadi bidadari, sabar, enggak kecewa, enggak tersulah, boleh bisa deh, aku juga pesek, enggak rangkas, ngeras malah mati ngadep kemana. Tapi dia kembalikan ya. Kan nanti akan dijadikan kan di dalam Al-Baqarah apa dikatakan wa azwajum mutahharatum ya, dan kami akan berikan orang-orang yang beriman dan beramal soleh, azwat itu bentuk jamak dari zaujah. Zaujah itu zaujatul duniawi, zaujatul ukhrawi, istri dunia dan istri akhirat. Jadi istri kita nanti akan jadi bidadari ya, akan cantik jelita sebagaimana disebutkan dalam ayat tadi ya, makanya sabar ya. Yang apa dia luput dari dunia yang sangat diinginkan dan diberi atau belum diberi, yang enggak menjadi putus asa dengan dia iman kepada hari akhir tadi akan menjadi penghibur bagi dirinya karena masih ada harapan yang lebih besar daripada itu semua, itu di surga Allah Subhanahu wa taala. Demikian barakallahu fikum subhanallahu wa bihamdihi syadu ala ila ila antastaghfiruhu wa atubu ilaihi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.